Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khamisin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kitab Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan tentang macam-macam ikhtilaf. Macam-macam khilaf, macam-macam ikhtilaf, yakni jenis-jenis perselisihan. Jenis-jenis perselisihan secara umum bahwasanya perselisihan itu terbagi menjadi dua. Perselisihan khilaf secara umum terbagi menjadi dua sebagai bentuk murajaah. Yang pertama adalah perselisihan yang bersifat agama ataupun mencakup akidah dan juga ibadah. Perselisihan dalam masalah agama, dalam masalah ibadah dan juga akidah. Maka perselisihan jenis ini adalah perselisihan yang tercela. Perselisihan yang diharamkan. Dikarenakan tidak ada ruang dalam hal ini untuk adanya ijtihad padanya. Dalam masalah din, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, itu tauqifiyah, tidak boleh ada ijtihad padanya. Harus mengikuti nas dalil. Yang kita contohkan kemarin adalah perselisihan ataupun orang yang menyelisihi berupa keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan kaum muslimin bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, agama yang hak dengan dalil-dalil yang ada. Maka ini tidak boleh diselisih karena dalil-dalilnya sangatlah jelas. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Nah, yang dihasung oleh Islam liberal atau Islam Nusantara, jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara, dengan bentuk-bentuk perkataan dari tokoh-tokohnya yang telah kita bawakan pada pertemuan yang sebelumnya, yang mereka meyakini diantaranya bahwasanya kata mereka Islam Yahudi dan Nasrani itu sama-sama menuju pada satu porosnya, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Maka ini dibantah dengan tegas dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang menegaskan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu kafir. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, yang diridhai adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula bagaimana kalau kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat dakwah kepada orang-orang Yahudi, mengirim surat dakwah untuk masuk ke dalam Islam kepada orang-orang Nasrani. Ini menunjukkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kafir sehingga didakwai kepada Islam. Begitu juga yang menunjukkan mereka bukan Muslim, mereka adalah kafir, adalah Rasulullah SAW sekian kali. Nam, baik beliau turun terjun langsung memimpin ataupun menunjuk pimpinan dari kalangan para sahabatnya, beliau memerangi orang-orang Yahudi, begitu juga memerangi orang-orang Nasrani. Nah, yang mana ketika beliau memerangi orang Yahudi atau Nasrani, sama yang beliau terapkan mendakwahi mereka dengan tiga perkara. Yang pertama, mereka diajak masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, maka mereka harus membayar jizyah, upeti. Atau kalau mereka tidak mau membayar jizyah, maka berperang. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Sangat jelas, tidak ada perselisihan padanya. Begitu pula dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, itu tauhidiyah harus sesuai dengan dalil. Ini ringkasan ikhtilaf yang pertama adalah al-ikhtilafu alladhi laisa fihi majalun lil ara wal ijtihad. Perselisihan yang tidak ada padanya ruang bagi pendapat-pendapat dan juga ijtihad. Nah, perselisihan yang tidak ada padanya, tidak bisa dimasuki padanya pendapat-pendapat dan juga ijtihad, yaitu perselisihan dalam masalah agama, yakni akidah dan juga ibadah. Dalam masalah agama, ibadah ikhwanul rahimani wa rahimakumullah adalah harus sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengada-ngadakan ibadah yang itu merupakan perkara kebid'ahan. Yang kedua, perselisihan yang kedua adalah al-ikhtilafu fima dirra'yi fihi majal au ma huwa musrahun lil ijtihad min masailil fiqh. Perselisihan yang boleh, yang ada ruang tempat bagi akal ataupun pendapat-pendapat atau ijtihad padanya. Min masailil fiqh, berupa permasalahan-permasalahan fiqh. Permasalahan-permasalahan fiqh. Dan ini terjadi di kalangan para sahabat, atau di zaman Rasulullah SAW terjadi para sahabat berijtihad. Seperti kita contohkan kemarin adalah ijtihad sahabat, salah satu sahabat yang dia ketika junub, dia bertayamum dan mengguling-gulingkan badannya di tanah. Karena dia menduga kalau wudu tayamumnya mengusap tangan dan wajah, maka kalau junub adalah mengusap sepenuhnya dengan debu. Maka ternyata keliru. Dan contoh yang lainnya dari bentuk-bentuk ijtihad yang ada di kalangan para sahabat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhtilaf yang terjadi pada poin yang kedua ini, yaitu pada permasalahan-permasalahan fikih, itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis yang nampak dalil dari masing-masing ataupun bersama salah satu dari dua pihak yang berselisih. Nah, jenis perselisihan yang nampak jelas dalil bersama salah satu dari pihak yang berselisih. Maka dalam hal ini wajib untuk kita mengambil dalil. dan meninggalkan ucapan dari salah seorang atau ulama yang menyelisihi dalil tersebut. Walaupun ulama tersebut, ingat sekarang permasalahan fikhiyah, walaupun ulama tersebut dia adalah ahlul ijtihad, tetapi ketika ijtihadnya keliru, berseberangan dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk mengambil dalil dan meninggalkan ucapan ulama tersebut. Dan yang kedua adalah jenis yang tidak nampak mana dari kedua belah pihak yang lebih kuat dalilan pendalilannya. Nah, yang tidak nampak padanya dalil bersama salah satu dari dua pendapat, maka ini tidak diingkari dalam permasalahan-permasalahan ijtihad tersebut pada poin yang kedua. Karena masing-masing tidak memiliki dalil yang cukup kuat yang bisa mengalahkan yang lainnya. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini muncul permasalahan terkhusus di zaman-zaman belakangan ini, di zaman-zaman sekarang, menyikapi perselisihan di antara para ulama al-mujtahidin, ulama ahli ijtihad terkhusus fi masailil fiqh, yaitu jenis yang telah jelas dalil bagi salah satu pihak yang berselisih, tetapi pihak yang tidak memiliki dalil tersebut juga dari kalangan ahlul ijtihad. Yang jadi permasalahan adalah orang, sebagian orang atau kebanyakan orang yang mereka memiliki sifat taklid kepada ulama-ulama mujtahidin tersebut, sampai bertentangan, walaupun ulama tersebut bertentangan dengan pendapatnya, bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini, khairul rahimani wa rahimakumullah, kita ingin menyebutkan bahwasanya tidak boleh untuk bertaklid kepada para imam tersebut ketika pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak boleh taklid. Pokoknya apa pendapat Imam Fulan ketika bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus meninggalkan pendapatnya imam-imam tersebut, siapapun dia. Tidak boleh untuk seseorang bersikap dengan apa yang disebut dengan taklidul mazhabi. Nam, at-taklidul mazhabi. Taklid mazhab. Pokoknya apa kata mazhab Hanafi, maka itu yang saya pegang. Apa itu kata pendapat mazhab Maliki, maka itu yang dipegang. Begitu juga mazhab Syafi'i, itu yang dipegang. Tidak diperbolehkan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tetapi hendaknya seseorang ketika berpegang dengan sebuah pendapat, yang dia pegang adalah dalilnya. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'indal a'immatil arba'ah wa sa'iril ulama'ir rabbaniyyin ajallu wa aqwamu min an yuqaddama 'alaiha qawlu ahadin ka'inan man kan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan seluruh ulama Rabbaniyin, itu lebih mulia dan lebih agung daripada didahulukan padanya atau atasnya ucapan seorang pun, siapapun dia. Dan ini disebutkan oleh para imam-imam yang empat ini. Mereka menyebutkan untuk kita semuanya tidak taklid kepada mereka ketika pendapat mereka bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman sekarang ini, khairul rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara manusia yang mereka taklid. Taklid kepada imam, salah satu dari imam yang empat, padahal mereka mengingkari taklid kepada mereka. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Maka wa min jumlatit ta'zimis sunnah wa tauqiriha al-'amalu biha. Dan di antara bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada sunnah itu adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mendahulukan ucapan siapapun dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad sahha an Abi Hanifah radhiyallahu rahimahullahu taala, dan sungguh telah sahih dari Abu Hanifah rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah mazhabku, kata Abu Hanifah. Idza sahhal hadits fa huwa mazhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Ucapan ini pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah diucapkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Diucapkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi, kalau hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Ini menunjukkan tidak boleh taklid kepada Abu Hanifah, tidak boleh taklid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa anil Imam Malik rahimahullahu taala, dan dari Al-Imam Malik semoga Allah merahmatinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma min ahadin illa wa huwa ma'khudun min kalamihi wa mardudun alaih illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun kecuali bisa diambil ucapannya atau di dan ditolak. Bisa diambil ucapannya dan juga bisa ditolak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita bisa menolak dan bisa ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ra'aytum kalami yukhaliful haditha, law ra'aytum kalami yukhaliful haditha, kalau kalian melihat ucapanku menyelisihi hadis, fa'malu bil hadisi wadribu bi kalami al-ha'ita." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya kalian melihat ucapanku menyelisihi hadis, maka amalkanlah hadis tersebut dan lemparkan, pukulkan ucapanku ke tembok. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kita bawakan nih kana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, supaya kita mengerti bahwasanya tidak boleh taklid mazhabi kepada imam-imam yang ada. Yang dilihat adalah apa yang mereka pegangi dari dalil. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata pula Imam Syafi'i rahimahullah taala, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat. Ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah jelas bagi dia suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkannya dikarenakan ucapan siapapun. Ini ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menyebutkan supaya kita semuanya tidak taklid kepada beliau dan meninggalkan ucapan beliau kalau seandainya bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanafiyyin rahimani wa rahimakumullah. Wa 'anil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Berikutnya ucapan al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian al-Imam Syafi'i, kemudian al-Imam Ahmad. Annahu qala li ba'dhi ashhabi, bahwasanya al-Imam Ahmad berkata kepada sebagian muridnya. Al-Imam Ahmad berkata kepada sebagian muridnya, la tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Taklid itu adalah mengikut saja dengan tanpa melihat dalil. Itu namanya taklid. Mengikuti sesuatu pendapat tanpa melihat dalilnya. Pokoknya ikut. Itu namanya taklid. Entah mau dikemanakan, melok, maka itu namanya taklid, tidak melihat dalil. Kalau al-ittiba harus dibedakan antara at-taklid dengan al-ittiba. Kita dilarang dari taklid dan diperintahkan untuk al-ittiba. Sama kalau bahasa kitanya mengikuti, nurut. Tetapi taklid, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, terjelas. Kenapa? Karena taklid itu mengikuti suatu pendapat, mengikuti seseorang dengan tanpa dalil. Sementara al-ittiba adalah mengikuti sebuah pendapat atau mengikuti seseorang dengan dalil. Maka inilah yang kita diperintahkan adalah al-ittiba, bukan al-taklid. Bukan at-taklid. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam Ahmad kepada sebagian muridnya, beliau mengatakan, la tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqallidanna malikan walal auza'i walal naqa'i wala ghairahum. Dan jangan sekali-kali kalian taklid kepada Imam Malik, kepada al-Auza'i, dan juga kepada an-Nakhai. Jangan taklid kepada mereka. Wala ghairahum, dan jangan pula kepada selain mereka. Wa khudzil ahkama min haitsu akhadzu, dan ambillah hukum-hukum itu dari mana mereka mengambil. Saya ulangi, kata Imam Ahmad, jangan kalian taklid kepadaku, dan jangan pula kalian taklid kepada Imam Malik, Auza'i, An-Nafa'i, Ibrahim An-Nafa'i, dan selain mereka, dan ambillah hukum itu dari mana mereka mengambil minal kitabi was sunnah, dari Alkitab dan Sunnah. Bukan ngikut mereka, tapi mengikuti dari mana mereka mengambil pendapat mereka. Dari mana mereka mengambil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qala ayaban, berkata pula al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Aku merasa aneh, kata beliau, dengan suatu kaum yang mereka mengerti sanad dan kesahihannya. Mengerti hadis dan tahu hadisnya sahih. Naam. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Tetapi mereka justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Tahu sanad hadis, tahu kesahihannya, tetapi mereka justru mengikuti pendapatnya Sufyan. Ini khanafijun rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, itu bentuk ucapan-ucapan dari imam-imam yang empat yang menunjukkan tidak boleh taklid kepada mereka, dan hendaknya kita semuanya yang kita ikuti ketika kita berpendapat, mengikuti sebuah pendapat adalah melihat dalil-dalilnya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat jelas pula, ya kan, Afijan Rahimani wa Rahimakumullah, ketika terjadi enam perbedaan pendapat antara sahabat yang mulia Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma dengan sahabat yang muda yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, tentang permasalahan yang berkaitan dengan manasik haji. Nah, tentang permasalahan manasik haji, fikih, masail fikih. Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat dengan sebuah pendapat dan beliau menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang ketika itu, kan masih di zaman itu ya, masih di zaman itu. Di zaman Ibnu Abbas. Maka orang-orang mengatakan, "Tapi Abu Bakar dan Umar berbeda dengan kamu pendapatnya. Abu Bakar dan Umar berbeda dengan engkau pendapatnya." Maka mendengar ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marah dengan ucapan seperti ini, itu namanya taklid. Nah, kenapa? Meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Justru memilih berpendapat dengan pendapatnya Umar dan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Ini tentunya dalam permasalahan al-ijtihad. Nah, permasalahan di fikih kanafijin rahimani wa rahimakumullah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Akhsha an tunzal alaikum hijaratun minas sama." Aku khawatir, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, akan menimpa kalian hujan batu dari langit. Naam, akhsha antun zala alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir akan diturunkan hujan batu kepada kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulun qala Abu Bakar wa qala Umar. Sementara kalian mengatakan telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Bayangkan itu nafidin rahimani wa rahimakumullah, bertaklid kepada Abu Bakar, kepada Umar, yang ini merupakan dua orang terbaik setelah para nabi, itu nafidin rahimani wa rahimakumullah, tidak diperbolehkan seandainya bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, apalagi taklid kepada imam-imam yang empat. Apalagi taklid mengikuti kepada imam-imam yang empat dalam keadaan ucapan mereka, seandainya mereka bertentangan dengan apa? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sendiri mengatakan tidak boleh untuk taklid kepada masing-masing dari mereka ketika pendapat mereka bertentangan dengan dalil hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lebih aneh, hafizun rahimani wa rahimakumullah, imam-imam yang empat mengatakan demikian tidak boleh taklid, tapi ada orang-orang yang justru bukan taklid kepada Abu Bakar, bukan taklid kepada Umar, bukan taklid kepada imam-imam yang empat, bukan taklid kepada al-ulama ur-rabbaniyun, tetapi taklidnya kepada gurunya sendiri. Yang jauh-jauh dibandingkan dengan apa para imam-imam tersebut. Pokoknya apa kata guru saya, apa kata kiai saya, nah, terserah ada dalilnya atau tidak, terserah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, yang penting apa kata guru saya. Maka ini tercela ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini banyak menimpa orang-orang di zaman sekarang ini, yaitu at-taqlidul a'ma, taklid buta, mengikuti gurunya dengan tanpa dalil. Ketika dibawakan nas Al-Quran, begitu juga hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempertentangkan dengan pendapat guru-gurunya. Tapi kata kiai nggak demikian, tapi kata guru demikian. Maka ini musibah ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangankan gurumu, nah, imam-imam yang empat ketika bertentangan pendapat mereka dengan pendapat hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Nah, pendapat dari imam yang empat tersebut, bahkan Abu Bakar dan Umar, seandainya bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan pendapat tersebut. Ini sekali lagi dikarenakan setelah disebutkan di awal, di sisi imam-imam yang empat dan di sisi ulama rabbaniyin, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajallu wa a'zam, lebih mulia dan lebih agung daripada dia dikedepankan ucapan seorang pun di atas sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terus kapan? Nah, mulai terjadi orang banyak taklid kepada imam-imam yang empat. Tentunya ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh al-Imam Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Baligh. Kata Imam Ad-Dahlawi, "Lam yakun nin-nasu mujtami'ina 'ala at-taqlidil khalidhi li madhhabi imamin bi'ainihi wat-tafaqquhi lahu awil hikayati liqawlihi ilal mi'atir rabi'ah minal hijrah kama yadharu dhalika minat tatabbu thumma ba'da hadihil kurunil fadilah unasun zahabu yaminan wa jimalan wa dabbat taklidu fi sadrihim dabiban namli wa hum la yas'urun." Kata Imam Ad-Dahlawi rahimahullahu ta'ala, manusia, mereka tidak bersatu, tidak berkumpul untuk taklid murni kepada mazhab seorang imam. Saya ulangi, manusia tidak bersatu, tidak berkumpul untuk taklid murni kepada mazhab imam tertentu. Mazhab seorang imam tertentu. Wattafaqquhilahu, dan tidak bersatu untuk taklid kepada pemahaman ataupun mazhab fikih tertentu. Nah, ini fikihnya Hanafi, fikih Syafi'i, fikih Maliki belum ada, atau hikayat terhadap ucapannya, ucapan mereka, imam-imam tersebut, ilal mi'atir rabi'ati minal hijrah, sampai tahun ke-400 hijriah. Nah, artinya apa? Dari awal hijriah sampai tahun 400 hijriah itu tidak ada mazhab ini. Nah, orang-orang yang taklid kepada mazhab-mazhab tertentu enggak ada. Begitu juga tidak pula belum muncul sampai generasi keempat, yakni 400 hijriah, tahun 400 hijriah. Nah, belum ada pemahaman fikih mazhab tertentu. Fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab Maliki, fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hambali, belum ada yang demikian sampai tahun berapa? 400 Hijriah. Sebagaimana hal itu nampak dari penelitian. Kama yadhharu dzalika minat tasabbuh, sebagaimana itu nampak dari penelitian. Kemudian setelah berlalu generasi yang utama ini, muncullah orang-orang yang berpendapat ke kanan dan berpendapat ke kiri, dan mulailah merayap di dalam dada-dada mereka taklid seperti rayapan semut. Mulailah merayap di dalam dada-dada mereka taklid kepada imam-imam tertentu seperti rayapan semut. Wahum la yas'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Ini berarti ya fadhil rahimani wa rahimakumullah, taklid kepada imam-imam tertentu ini itu tidak langsung. Langsung disebutkan dabba dabiban namal, merayap seperti rayapan semut. Rayapan semut itu identik dengan cepat atau lambat. Lambat, pelan-pelan, tahu-tahu. Lama-kelamaan menjadi sangat besar taklid manusia kepada imam-imam tertentu. Padahal sebelum generasi ataupun sebelum tahun 400 Hijriah tidak ada yang mengatakan saya mazhab ini. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dinukil dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Naam wal ajbu al ajib, dan yang aneh, yang menakjubkan, annal fuqaha al muqalladin, bahwasanya ahli-ahli fikih yang ditaklidi, imam-imamnya yang manusia taklid kepada mereka, yaqifu ahaduhum ala dha'fi ma'khadhi imamihi bihaitsu la yajidu lahu madfa'an. Salah seorang di antara mereka berdiri di atas lemahnya kritikan terhadap imam mereka. Dalam artian, dia tahu imam yang dia taklid itu lemah pendapatnya. Ini maksudnya. Dia tahu bahwasanya imam ulama yang dia ngikut padanya, taklid padanya itu pendapatnya lemah. La yajidu lahu madfa'an, dia tidak memiliki sesuatu yang bisa membantah. Kritikan yang melemahkan pendapat orang yang dia taklidi. Tetapi kata beliau, wa ma'adzalika yuqalliduhu fihi, bersamaan dengan itu dia tetap taklid kepadanya. Sudah tahu dia lemah. Dikritik gurunya, tidak bisa membantah orang-orang yang mengkritik. Yajidulahu madfa'an, tidak bisa membantah orang-orang yang mengkritik, tapi karena taklid sudah merayap tadi, mulai merayap, bahkan kalau sekarang sudah bercokol di dalam hati-hati mereka, bersamaan dengan itu tetap dia mengikutinya pada pendapat tersebut. Tetap dia bertaklid kepada gurunya. wa yatruku man syahida lahul kitab was sunnah wal aqisah as-sahihah li mazhabihim jumudan ala taqlidi imamihi bal yatahayyalu lidaf'i adh-dhawahir min al-kitab was sunnah wa yata'awwaluha bit ta'wilat al-batilah nidalan an muqalladihi. Maka kata beliau, dia tahu sebenarnya ahli fikih kita sekarang tidak membahas ulama yang diikuti, yang ditaklid, ulama-ulama yang ditaklidi oleh kebanyakan manusia, mereka sudah menyebutkan tadi di awal bahwasanya jangan taklid kepada saya. Nah, jangan taklid kepada imam-imam tersebut. Cuma banyak di antara manusia yang taklid. Sampai taklidnya kepada imam tertentu, ya kan, fi rahimani wa rahimakumullah, mereka sampai menjelekkan imam mazhab yang lain. Mengerikan, taklidnya sampai menjelek-jelekkan imam mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan Abu Hanifah jifah. Nah, pengikut Imam Syafi'i ataupun orang yang taklid kepada Imam Syafi'i karena membela mazhabnya mazhab Syafi'iyah. Nah, menjelekkan mazhabnya Abu Hanifah, dia mengatakan Abu Hanifah jifah. Nah, Abu Hanifah itu bangkai. Maksudnya apa? Lempar kan bangkai. Kalau bangkai itu disayang apa dia, Pak? Dibuang. Buang pendapatnya Abu Hanifah. Nah, enggak perlu pendapatnya Abu Hanifah. Menjelek-jelekan imam mazhab yang lain. Nah, begitu juga mazhab yang lain ada yang menjelekkan apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di antara ucapannya adalah dia mengatakan telah muncul seseorang yang lebih jelek daripada iblis yang namanya Muhammad bin Idris. Yani siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sampai pada tingkatan menjelek-jelekkan apa? Mazhab yang lainnya. Padahal tidak diperbolehkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Harus nah dari satu sisi kita muliakan mereka adalah imam-imam ahli sunnah. Fuqaha ahli fikih, nah yang mereka sudah pada tingkatan al-mujtahid. Tetapi dari satu sisi mereka sendiri mengatakan jangan taklid kepada mereka, harus mengikuti apa yang mereka mengambil dari pendapat mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kata beliau, bersamaan dia tahu tidak bisa membantah kritikan yang dikritikan kepada gurunya. Nah, dia tetap taklid kepada gurunya, kepada imam tersebut. Wayatruku dan meninggalkan orang, meninggalkan pendapat imam yang pendapat imam yang imam tersebut dipersaksikan kebenarannya oleh Al-Quran, oleh Sunnah dan kias yang sahih. Tetap dia tidak mau dia tinggalkan ucapannya karena jumud di atas taklid, kaku di atas taklid mazhab. Taklid kepada imam-imamnya. Bahkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang lebih parah lagi, dia yatahayyal, membikin makar, membikin tipu daya untuk menolak zahir Alkitab wasunnah. Oh, atau begitu juga dia menakwil-nakwilkan apa yang telah jelas dari Alkitab dan sunnah. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oh, itu kan dulu takwilkan. Teman sekarang ya enggak bisa. Naam, oh itu maksudnya demikian. Al-muhim intinya apa? Dia berupaya untuk tetap taklid kepada gurunya, meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun dia menolaknya. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala al-Izz. Berkata pula Al-Imam Al-Izz Izzuddin bin Abdissalam, lam yazalin nasu yas'aluna man ittafaqa lahum min al-ulama min ghairi ta'yinin li madhhabin wala inkarin ala ahadin min as-sa'ilin illa an zaharat hadhihi al-madhahib. Naam, Kata beliau, manusia senantiasa bertanya kepada orang-orang yang disepakati bagi mereka dari kalangan para ulama, min ghairi ta'yinin li madhhabin, dengan tanpa menentukan suatu madhab. Ya, bertanya kepada para ulama dan mereka akan menjelaskan sesuai dengan dalilnya tanpa ta'yin. Kamu bertanyanya kepada madhab apa? Nah, tidak demikian. Wala inkarin ala ahadin minas sa'ilin, dan tidak ada pula pengingkaran terhadap seorang pun dari orang-orang yang bertanya. Sampai muncullah mazhab-mazhab ini. Wa muta'assibuha minal muqallidin, dan sampai munculnya orang-orang yang ta'assub dari kalangan orang-orang yang taklid. Fa inna ahadahum yatba'u imamahu ba'a bu'di mazhabihi 'anil adillah. Insyaallah. Maka salah seorang di antara mereka yang dari kalangan orang-orang yang ta'assub kepada orang yang dia taklidi, yatba'u imamahu, dia mengikuti imamnya, ma'abu di madhabihi anil adillah, bersamaan jauhnya mazhab imam tersebut dari dalil. Saya ulangi. Maka salah seorang di antara mereka, yatba'u imamahu, mengikuti imamnya, ma'abu di mazhabihi anil adillah, bersamaan jauhnya mazhab imam tersebut dari dalil. Apa? Muqallidan lahu fi maqala, karena dia taklid kepadanya pada apa yang dia ucapkan. Ka'annahu nabiyun ursil, seolah-olah dia adalah seorang nabi yang diutus. Wa hadza na'yun 'anil haqq, dan ini jauh dari al-haq. Wa bu'dun 'anil shawab, dan jauh dari kebenaran. Wa la yardha bihi ahadun min ulil albab, dan tidak ridha seorang pun dari orang-orang yang cerdas terhadap sikap seperti ini, yaitu taklid kepada gurunya, kepada mazhab tertentu, apalagi kepada gurunya yang ada di zaman sekarang ini yang jauh dari kedudukan para imam-imam di atas. Kepada imam-imam di atas tidak boleh taklid, apalagi kepada guru-guru kita yang para kiai yang mereka berpendapat yang jauh misalnya dari dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, izan, kalau begitu kesimpulannya, hadhihi aqwalul a'immatil mujtahidin, inilah dia tadi ucapan imam-imam ahli ijtihad yang mereka semuanya menjelaskan untuk kita semuanya mengikuti dalil, bukan mengikuti mereka semata dengan tanpa dalil, nah bahkan bertentangan dengan dalil. Ijtahadu an ilmin wa an ahliyatin lil ijtihad. Kata Syaikh Fauzan, mereka imam-imam tadi berijtihad. Dikarenakan ilmu dan dikarenakan keahlian mereka untuk berijtihad. Lakin lam yadda'u li anfusihim al-ismah. Akan tetapi mereka tidak mengaku-ngaku diri mereka maksum. Bal awsaw an yukhaza min aqwalihim ma wafaqad dalil. Bahkan kata Syaikh Fauzan hafizahullah, bahkan mereka berwasiat untuk diambil dari ucapan-ucapan mereka apa-apa yang sesuai dengan dalil. Nah, Ini harus diterapkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita ikuti adalah dalil yang mereka mengambilnya. Naam, ambil dari mana mereka mengambil. Fa yajibu 'alal hambali, maka wajib, kata Syaikh Fauzan, bagi seseorang yang bermadhab Hambali, idza ra'a dalila ma'a Syafi'i, jika dia melihat dalil itu bersama Ali mazhab Syafi'i, an ya'khudha biqauli Syafi'i, jika dia melihat dalil bersama Imam Syafi'i, maka dia hendaknya mengambil ucapan Syafi'i, walaupun secara mazhab, nah kalau memang dia bermazhab, mazhabnya siapa? Mazhab Hambali. Tapi dalam sebuah pendapat ini nampaknya yang zahir dalil itu bersama Syafi'i, maka tinggalkan pendapat Hambali, harus mengambil mazhab Syafi'i. Nah, jangan apa? Bahasa mereka terkungkung dengan apa? Mazhab tertentu. Yang dilihat adalah dalilnya. Wa wajibun 'ala Syafi'i. Begitu juga wajib bagi orang yang mengaku mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Idza ra'a dalila ma'al Hanafi, jika dia melihat dalil itu bersama mazhab Hanafi, an ya'khudha biqaulil Hanafi, dia mengambil pendapat mazhab Hanafi. Kenapa? Karena dalil bersamanya. Tidak, yang penting menurut mazhab kami demikian. Menurut mazhab kami demikian. Ini jawaban yang kurang tepat. Nah, menurut mazhab kami harus dilihat, diperhatikan dalilnya. Begitu pula wajibun 'alal maliki, wajib bagi orang yang bermazhab Maliki. Idza ra'a dalila ma'al Hambali, jika dia melihat dalil bersama mazhab Hambali, an ya'khudha biqaulil Hambali, untuk dia mengambil mazhab atau ucapan orang yang bermazhab Hambali tersebut. Kenapa, kata beliau, li'annal gharda huwa ittiba'ud dalil, dikarenakan bahwasanya tujuan kita adalah mengikuti dalil. Laisal ghardu qaula fulanin wala fulan, bukan tujuan itu adalah ucapannya fulan dan ucapan fulan, yang diikuti adalah dalil. Sekali lagi, fadhil rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini mungkin ketika kita mendengarnya sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa, karena mungkin kita sering mendengar. Tetapi kalau kita paparkan ini di kebanyakan kaum muslimin, naam, kebanyakan manusia yang sudah taklid kepada kiai-kiai mereka, guru-guru mereka, ini terasa besar pembahasan yang demikian. Naam, mereka tetap bersikeras untuk membela pendapat guru-gurunya, membela pendapat kiainya, terserah ayat, terserah hadis mau menyebutkan apa, yang penting ini adalah kaulnya, guru-gurunya, syekhnya, ataupun apa, kiainya. Maka ini tercela. Kan tujuan kita adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti ucapannya si fulan dan ucapan si fulan. Fala yata'assabuna li'a'immatihim, maka tidak boleh berta'assub kepada imam-imam mereka. Maka mereka, siapapun dia, baik mazhab orang yang bermazhab Hanafi ataupun orang yang bermazhab Maliki atau yang bermazhab Syafi'i atau yang bermazhab Hambali, mereka tidak berta'assub kepada imam-imam mereka. Wa innama yata'assabuna lid-dalili faqat, hanya saja mereka ta'assubnya kepada dalil. Ini fadhilun rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wal Imam Ibnu Al-Qayyim wal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah dia Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kulluhum ya'muruna bihadza. Semuanya memerintahkan dengan ini. Yang diambil, yang diikuti adalah dalil, bukan person-person orang. Unzuru, mereka mengatakan, unzuru fi aqwalil ulama, lihatlah kepada ucapan-ucapan para ulama. Fakhudhu maqama alaihi dalil, maka ambillah apa yang tegak atasnya dalil. dan ambillah apa yang tegak atasnya dalil. Siapa di antara ulama tersebut yang tegak atasnya dalil, maka itulah yang dia ikuti. Sehingga mungkin saja seseorang dalam sebuah permasalahan fikih, dia pada suatu permasalahan mengikuti pendapat Al-Imam Malik. Kemudian pada permasalahan yang lain, dia mengikuti apa pendapat Al-Imam Syafi'i. Kemudian pada permasalahan yang lain, dia mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Dan pada permasalahan fikih yang lainnya, dia mengikuti Al-Imam Ahmad. Mungkin saja, kenapa dia memang tidak taklid kepada salah seorang dari imam tersebut. Dia memilih pendapat siapa saja dari imam-imam tersebut yang ma'ahud dalil, yang bersamanya adalah dalil. Ini yang hendaknya kita miliki. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, bukan yang penting pendapatnya si fulan, pendapatnya si alan, pendapatnya gurunya. Nam dalam keadaan menyelisihi dalil. Maka kata Syaikh Fauzan hafizahullah taala yang terakhir, hadza huwa mazhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah dia mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Inilah dia mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. La ta'assub atau la ta'assub. Apa mazhab ahli sunnah wal jamaah? Yaitu tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub. Ini penting, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lakin kata beliau, laisa makna hadza, bukan makna dari apa yang kita sampaikan ini, bukanlah maknanya ini adalah an-narfudha al-madzahiba wa natrukuha. Bukan kita menolak mazhab-mazhab yang ada dan meninggalkannya, bukan. Tadi munculnya setelah apa? 400 Hijriah baru muncul ini. Bukan berarti kita menolak, kan sudah makruf sekarang ini kan ada mazhab mazhab yang empat itu, walaupun sebenarnya ada mazhab yang lainnya, cuma inkorot. Nah, cuma apa? Terkikis, tinggal empat mazhab. Nah, di berbagai negara, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau secara mazhab, itu masing-masing negara biasanya itu berbeda-beda. Di bagian Afrika, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagian Afrika disebutkan mazhab mereka, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Kalau di Indonesia, itu rata-rata secara pengakuan adalah mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi, itu secara umum mazhabnya mazhab Hambali. Ini secara keumuman di berbagai negara. Cuma tetap tadi, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengingkari mazhab-mazhab yang ada tersebut. Cuma yang hendaknya kita lakukan adalah ketika terjadi perselisihan dalam mazhab-mazhab tersebut, tidak boleh kita yang penting mazhab A, yang penting mazhab B, tetapi yang dilihat adalah dalil-dalilnya. Begitu juga menyikapi di zaman sekarang ini, yang lebih parah, tidak taklid kepada imam-imam yang empat, tetapi taklid kepada guru-gurunya, kiainya, walaupun bertentangan dengan dalil. Nah, yang lebih parah lagi, bukan taklid kepada gurunya, bukan taklid kepada ustadznya, bukan taklid kepada kiainya, tapi taklid kepada pakdenya. Ini kata pakde, kata apa lagi gitu. Ya orang-orang tua yang enggak belajar, sholat enggak, kata mbah gini, nah, kok mbah? Mbahmu siapa? Nah, kata nenek saya dulu gilin, itu tambah marah lagi. Innalillahi rahimani wa rahimakumullah. Ini kebanyakan manusia. Nah, kalau taklid kepada Abu Bakar, kepada Umar, itu masih mending. Nah, tapi keliru ketika misalnya bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Begitu juga kalau taklid kepada imam-imam yang empat, masih mending. Tetapi taklid kepada orang-orang yang tidak terkenal, pernah belajar, mengucap pendidikan agama enggak pernah, taklid kepadanya. Pokoknya kata kiai, kata apa? Mbah dulu ya demikian. Nah, mbahnya sholatnya enggak benar. Nah, enggak betul sesuai dengan sunnah. Maka, parah ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah taklid. Akan datang di antaranya nanti masalah jahiliyah adalah taklid buta. Nah, dan mereka menolak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena taklid kepada nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal wajadna, ataupun bahkan kami mendapati, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa saja yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itu namanya taklid. Buta ya, fidillahi mani wa rahimahumullah saja tercela. Harus disesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah itu yang kita ambil, walaupun yang berseberangan dengan Al-Quran dan sunnah tersebut ucapan orang yang mulia, yang kita muliakan. Bal nastafidu minal madzahibi wa min fikhil a'immah. Bahkan kita, kata Syaikh Fauzan, mengambil faedah dari mazhab-mazhab tersebut dan dari fikihnya para imam mazhab tersebut. Li'annahu tarwatun azimah, dikarenakan mazhab-mazhab tersebut adalah peninggalan yang besar. Lakin nutabi'ud dalil, tetapi kita mengikuti dalil. Man kana ma'ahu dalil akhadaha, barang siapa yang bersamanya dalil maka dia mengambil biqaul, akhadaha biqaulihi, dia mengambil dengan ucapan orang yang bersamanya ada dalil. Hadza huwal huwal wajib, inilah yang wajib. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah dalam hal ini berarti menuntut kita supaya kita tidak taklid. Tentunya orang yang enggak berilmu, kalau bahasa kita apa? Ya enggak baca huruf taklid, enggak punya ilmu. Nah, kalau dikatakan harus lihat dalil. Lihat dalil gimana, Ustaz? Enggak ngerti dalil. Nah, tidak mengerti dah dalil. Nah, ini berarti ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, kalau kita dalam permasalahan ini harus tidak boleh mengikuti imam-imam tersebut dengan tanpa dalil, berarti kita harus mengerti dah dalil. Nah, harus mempelajari dah dalil supaya kita tidak terjatuh kepada taklid. Maka oleh sebab itulah menunjukkan kepada kita berarti pentingnya kita harus terus semangat untuk thalabul ilmi syar'i. Nah, untuk menuntut ilmu agama supaya kita ketika berpegang dengan sebuah pendapat, mengamalkan sebuah pendapat itu benar-benar berdasarkan dalil, dan kita tahu dalilnya ketika kita belajar. Sehingga penting untuk terus menuntut ilmu agama. Nah, walaupun nanti ada perincian di kalangan para ulama, terus gimana Ustaz kalau yang tidak bisa melihat dalil, tidak bisa melihat dalil, enggak ngerti sama sekali, maka pada posisi demikian boleh bagi dia untuk bertaklid kepada salah seorang imam tersebut. Jadi paham ya? Kalau ingat imam-imam yang dimaksud imam-imam ahli sunnah mazhab tadi. Enggak ngerti melihat dalil gimana, baca enggak paham. Itu karena engkau tidak semangat belajar. Tapi kalau seandainya enggak tahu sama sekali, maka tidak mengapa untuk bertanya kepada mereka. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang disalahkan tadi yang kita sebutkan adalah sudah jelas dalilnya tapi masih dia mengikuti pendapat imam tersebut. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita ambil pada malam hari ini, semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.